sungguh lama ku pendamkan menjadi rasa naluri. Panah cintaku tembusi sifatmu itu. Riwayatmu ku satukan di dalam hati. Di akhir tiada akhirnya.